Rose FM Jakarta. Syair untuk ibuku tercinta. Perih dan pilu ketika kau mengandungku. Kau meregang, mengerang ketika kau melahirkan aku. Tapi ada senyum tulus di wajahmu, ibu. Senyum bahagia atas lahirnya anak tercinta. Merah merona bagai mawar di taman surga. Belai kasihmu lembut membuat reda tangisku. Nina bobomu merdu membuat pulas lelapku. Senyum tulusmu bersinar laksana embun terpaan mentari. Canda tawamu, ah, itu geli aku mengingatnya. Ibu, tak ada kesal di hatimu ketika kau belikan aku mainan dari uang dapurmu. Tak ada kesal di hatimu ketika kau bangun karena tangisku di tengah malammu. Karena aku adalah buah hatimu, aku adalah cintamu, aku adalah harapanmu. Ibu, kaulah yang melindungiku dari kemarahan ayah yang begitu menggebu-gebu. Kaulah yang menahan malu ketika meminjam uang untuk biaya hidupku. Tapi apa balasanku padamu, ibu? Kau suruh pun aku tak mau. Permintaanmu kuanggap angin lalu, berjuta alasan aku ungkapkan, bahkan bentakan pernah pula aku lakukan kepadamu. Ibu, kasih sayang tulusmu kubalas dengan cinta pada orang yang kuanggap lucu. Kalau kau menangis tersedu, kubalas dengan kepergianku, meninggalkanmu begitu saja. Lalu, pantaskah aku disebut anak yang soleh, ibu? Pantaskah aku disebut anak yang berbakti, ibu? Pantaskah, ibu? Ya Allah, apakah hati ini sudah membatu? Apakah diri ini sudah tak lagi malu? Sampai-sampai kuhinakan ibu kandungku sendiri. Ya Allah, astagfirullahalazim. Bukankah surga di bawah telapak kaki ibu? Bukankah dia yang pertama kali harus kucinta setelah engkau dan Rasulmu? Maafkanlah diriku, ibu. Maafkanlah anakmu yang durhaka ini. Ingin rasanya ku cium tanganmu, ibu. Ingin rasanya ku peluk dirimu dan kubisikkan di telingamu bahwa aku sayang padamu. Ya Allah, izinkanlah aku berbakti kepada ibuku walau cuma sekali dalam hidupku sebelum kau pisahkan aku dengannya. Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.